salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Baik, kita masih pada pembahasan tentang isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Nah, yang kelima adalah as-sifatul musyabbahah. Sifat musyabbahah. Ma hiya as-sifatul musyabbahah? Anda ya kenal Pak Luqman? Sifat musyabbahah adalah sifat musyabbahah adalah sifat yang mustaq dari masdar fi'il lazim untuk memberikan faedah penisbahan perbuatan kepada yang disifatinya atas bentuk tetap, atas sisi atau bentuk yang tetap. Nah, baik, makmulnya, makmul sifat musyabbah ada berapa? Indah ya karena apa Isa? Ada tiga. Yang pertama. Fi halati raf'u. Bapak sebagai. Sebagai. Apa namanya? Fa'il. Fa'il. Yang kedua. Yang kedua pada keadaan nasab. Sebagai. Sebagai. Apa namanya? Ma'ul. Sebagai ma'ul. Ma'ul B atau. Atau. Yang tamyiz. Tamyiz. Kapan maf'ul bi dan kapan tamyiz? Maf'ulun bi ketika ma'rifat. Ma'rifat. Dibaca nasab sebagai tamyiz ketika nadhirah. Yang ketiga? Yang ketiga pada keadaan jar, yaitu ketika diidhofahkan. Diidhofahkan sebagai mudhofun. Sebagai mudhofun ilaih. Baik, kita lanjutkan syarah. Wa qawluhu al-musyabbahatu bismil fa'il al-mut'addi li wahidin. Qara ya Abu Abdillah. Qala syarih. Atasnya wa qawluhu al-musyabbahatu. Wa qawluhu al-musyabbahatu bismi hamzah wasal. Bismi. Bismil fa'ili al-mut'addi biwahidin ay min haythu innaha tusanna wa tudakkaru wa tuhannasu kasmil fa'ili takulu hasanun wa hasanatun wa hasanatun amilat amala wa in kana al-aslu amala nasba wa li mubayanatiha al-fi'l di dalalatiha ala subuti wa li kauniha wa ma'hudatan kaun kana yakunu masdarnya beramal ya wa li kauniha ma'hudatan khobar kaun wa li kauniha ma'hudatan fi'lin qadirin kama taqaddama bainahu bayanuhu bayanahu nu fa'ilnya bayanuhu fi'l man sulati. Baik. Ucapan beliau yang kelima adalah sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il yang membutuhkan satu maf'ul. Dari siapa sifat ini diserupakan dengan isim fa'il? Dari sisi bahwasanya sifat musyabbahah ini bisa dimusanakan, bisa dijamakkan, bisa dimudzakarkan dan dimuannaskan seperti isim fa'il. Jadi kalau kita sering mendengar sifat musyabbahah itu adalah, itu ringkas saja asalnya adalah apa? Sifat musyabbah bi ismi fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Tapi sering disebutnya hanya sifat musyabbahah, gitu. Sifat yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Dengan isim fa'il yang mut'addi li wahid. Dari sisi apa tadi penyerupaannya? Dari sisi sifat musyabah itu bisa dimusanakan, dijamakkan, dimudzakarkan, dimuanaskan seperti isim fa'il. Kamu katakan untuk sifat musyabah, hasanun mufrad mudzakar, hasanatun mufrad muannas, hasanani musanna mudzakar, hasanatani musanna muannas, hasanuna jamak mudzakar, hasanatun jamak muannas. Sebagaimana kamu katakan pada isim fa'il dharibun. Apa ini? Mufrad mudzakkar. Dharibatun mufrad muannas. Dharibani musanna mudzakkar. Dharibatani musanna muannas. Dharibuna jamak mudzakkar. Dharibatun jamak muannas. Oleh karena inilah dia beramal seperti amalannya. Dia siapanya siapa ya Pak Ishak? Oleh karena ini dia beramal seperti amalannya. Fa'ilnya amilat siapa? Dhamir mustatir fi jawazan takdiruhu, kembali ke sifat musyabbahah. Amalahu isim fa'il. Oleh karena inilah dia, yaitu sifat musyabbahah, beramal seperti amalan isim fa'il. Walaupun wa'inkan al-aslu, walaupun hukum asalnya dia tidak beramal nasab, sifat musyabbah itu tidak beramal nasab, ya asalnya begitu, hukum asalnya sifat musyabbah itu tidak menasabkan. Alasannya kenapa? Karena dia berbeda mubayanatiha, karena sifat musyabbah itu berbeda dengan fi'il. Dari sisi apa? Menunjukkannya atas tetap. Sifat musyabah itu menunjukkan tetap, sementara fi'il tidak. Ya, doroba memukul. Memukul itu kan enggak terus memukul. Beda dengan hasanun. Hasanun yang bagus. Sifat bagus itu terus ada pada yang disifatinya. Baik, itu hukum asalnya. Hukum asalnya sifat musyabbah itu tidak beramal nasab, karena dia berbeda dengan fi'il. Dari sisi apa? Kalau sifat musyabbah itu menunjukkan atas subut, tetap, kalau fi'il tidak. Juga alasannya karena sifat musyabbah itu diambil dari fi'il qasir. Fi'il qasir itu apa? Menabila? Qasir. Apa? Dumustak. Qasir apa artinya? Fazan. Yang kurang. Apa artinya yang kurang? Apa kias? Ilun kawasir. Belabas. Aba Usman. Mbak Sofiyah, Mbak Lukman, Mbak Isa, Mbak Abdillah, fi'il lazim. Nah, qasir itu lazim, tidak membutuhkan objek, sehingga tidak menasabkan. Hukum asalnya demikian. Tapi karena dia diserupakan dengan isim fa'il, dia bisa menasabkan. Itu dua alasan. Jadi, hukum asalnya sifat musyabahah itu tidak menasabkan. Apa alasannya? Satu, karena sifat musyabahah itu berbeda dengan fi'il, karena sifat musyabahah itu menunjukkan atas sesuatu yang tetap. Alasan kedua, karena sifat musyabahah itu diambil dari fi'il qasir, fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh maf'ul bih, tidak menasabkan, sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam mansubat. Barakallahu fikum. Maka tapi di sini apa? Bisa beramal menasabkan karena diserupakan dengan isim fa'il. Sama dia Pak Ishak, ikra. Tamirru. Baik, dan hanya saja aku mencukupkan atas atau dicukupkan atas satu, yaitu maf'ul bih-nya satu, di al-muta'addi ila wahidin. Kenapa dikatakan muta'addi ila wahidin yang membutuhkan satu? Karena itulah minimal derajatnya fi'il muta'addi. Ya, minimalnya menasabkan satu maf'ul. Ada yang menasabkan dua, ada yang menasabkan tiga. Tapi paling sedikitnya yang dinasabkan itu satu. Itu kenapa dikatakan al-muta'addi ila wahidin. Kemudian syaratnya sifat musyabahah ini beramal adalah dia harus i'timad, bersandar kepada salah satu dari apa yang telah lalu. Apa itu? Masa bako ya Afana? Aba Nabila? Ada Nafi, Nahi. Nafi, Nahi. Sifham. Sifham. Di Sifati. Sebagai Fogar. Dan. Nah. Bagaimana? Sama dengan isim fa'il. Ya, antum kembali kepada isim fa'il. Ya, dia harus i'timadnya kepada nafi, istifham, mukhbar anhu atau mausuf. Baik. Kemudian dan dia sifat musyabahah ini tidaklah kecuali untuk hal ad-da'im, waktu sekarang selamanya, yaitu maksudnya adalah waktu yang lampau yang terus sampai waktu sekarang. Ya, itu penggunaan sifat musyabah. Sama dia Pak Azam, kala syarih. Kala syarih, makau luku nakbu, maratu ibadulin hasanin wajahuhu wa wadari in, atapnya ke hasanin. Hasanin, dorif, ini sifat musyabbah. Lafduhu. Fawajduhu wa lafduhu marfu'an alal fa'i. Liyati. Alal fa'i. Liyati. Fi hasanin wa dorif. Wahuma muqtamidani fil amali ala mansubi mau mausubi fin. Ucapan beliau contohnya marartu bi rajulin hasanin wajhuhu wa dharifin lafdhu. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang bagus wajahnya, yang bagus ucapannya. Maka lafadz wajhu dan lafduhu ini keduanya marfu sebagai fa'il dari hasanin sifat musyabahah dan juga dorif sifat musyabahah. Dan keduanya, ya, yang maksud dengan keduanya siapa? Memir huma kembali ke mana, Pak Akyas? Naam, hasanin wa dhorifin ini iktimatnya kepada mausuf bisifati dalam beramal. Sehingga dia beramal karena iktimat. Iktimatnya di sini kepada apa? Mausuf. Rajulin hasanin wa dhorifin. Ini rajulin dhorifin. Hasanin na'at bagi rajul. Demikian pula dhorif. Proyeba Abbas. Mana alif lam kok? Hasanin al-wajha. Hasanin. Ucapan beliau, contohnya marotu bi rajulin hasanin al wajha, aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang bagus wajahnya, atau hasanin wajahu, maka al wajha dan wajahu keduanya dibaca nasab dengan hasan. Ya, hasan sifat musyabah bismil fa'il. Dibaca nasab sebagai apa? Sebagai tasbih, diserupakan dengan maful bih. Perhatikan, dibaca nasabnya sebagai apa? Diserupakan dengan maful bih. Bukan sebagai maful bih. Kenapa? Jadi kalau yang lebih tepatnya, hasanin al-wajha atau wajha'u, ini tidak langsung dikatakan maful bih. Tapi apa? Musyabbah, diserupakan dengan maful bih. Kenapa alasannya? Karena sifat musyabbah itu diambil dari fi'il qasir, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Fi'il tidak butuh objek, tentu tidak ada yang dinasab. Dia hanya butuh marfu' saja. Baik, dan juga tidak bisa dibaca nasabnya sebagai tamyiz. Alasannya karena keduanya ma'rifat. Ya, kalau yang pertama ma'rifatnya kenapa ya Pak Usman? Alif lam. Yang kedua, diidhofahkan kepada ma'rifat, yaitu dhamir. Nah, ini yang mansub. Sekarang yang majrur. Yang mansub yang kedua tamyiz. Baik. Ya, Pak Sofia. Wajhan. Ucapan beliau contohnya marotu bi rajulin hasanin wajhan. Wajhan dibaca nasab dengan hasan amilnya sifat musyabbah sebagai tamyiz. Karena dia nakirah. Boleh juga dibaca nasabnya sebagai diserupakan dengan maful bih. Tapi yang pertama itu lebih rajih. Yang pertama apa Pak Sofia? Yang pertama lebih rajih itu yang mana ini maksud? Tamyiz. Nah, jadi kalau ma'rifat sebagai maful bih, kalau nakirah sebagai tamyiz, walaupun bisa, ya boleh dikatakan sebagai musyabbah bil maful bih, tapi yang lebih rajih kalau nakirah dibaca nasabnya sebagai tamyiz. Samir. Aqulu waratu fi rajulin hasanil wajhi. Hasanil wajhi. Hasanil wajhi. Fal wajhi ya majrurun bi idafa hasanin ilayhi. Wa la hadzal wajhu wajhi. Hadzal wajhi ووجه نصب ووجه النصب ووجه نصب ففي نصب ففي صفات ضمير مستتر مرفوع على الفاعليات. نعم. Ucapan beliau maratu bi rajulin hasanil wajhi, maka al wajhi dibaca majrur karena diidhofahkannya lafadz hasan kepadanya. Maka atas bentuk ini wajhi di sini bukan wajah lagi artinya ya. Kalau yang di atas, yang contoh-contoh yang dibaca dibawakan oleh Musa ini, itu artinya wajah. Wajahu al-wajh itu wajahnya. Wa ala hadzal wajhi, dan atas sisi ini, yang dimaksud dengan sisi ini apa? Wa Luqman. Itu yang mana? Yang bawah. Majrur. Ya. Dibaca jarnya al-wajhi. Dan sisi nasab sebagai maf'ul bih atau tamyiz, maka pada sifat musyabah itu ada dhamir mustatir yang marfu' sebagai fa'il. Ya, pada misalkan apa? Marartu bi rajulin hasanin wajhan. Nah, pada hasanin itu ada fa'il, dhamir mustatir huwa. Antum bisa lihat dalam ta'lek i'rabnya hasanin, ya. Ada dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa. Nah. Jadi kalau dibaca majrur atau nasab, maka ada dhamir mustatir pada sifat musyabbah tersebut. Samir. Qawluhu wa la yataqaddama maqaddam. Yataqaddamu maqulun ma'mulus sifati 'alaiha. Ma'mulus sifati 'alaiha. Ay fala yuqalu zaidun wajhahu hasanun wadhalika lidafiha liqauniha far'an an far'in fa innaha far'un an ismil fa'ili fa'ilil ladhi huwa far'un anil fi'li. Wahada mima kolafat tihi ismal fa'ili fa inna ma'mulahu yajuzu takaddamuhu dumuhu alaihi. Fatakulu fin nahwi zaidun daribun gulamahu. Zaidun gulamahu daribun. Liannahu aqwa minha. Likaunihi far'an an aslin. Ucapan beliau dan ma'mul sifat, ma'mul, ya, kata yang dijadikan ma'mul, yang diamili oleh sifat musyabah itu tidak boleh mendahului sifat musyabah. Jadi susurannya harus sifat musyabah dulu baru ma'mulnya. Tidak boleh ma'mulnya mendahului sifat ini. Maka tidak boleh dikatakan zaidun wajhu hasanun. Wajhu kan sebagai apa nasabnya? Maf'ul bih dari hasanun. Enggak boleh mendahului hasanun. Yang boleh bagaimana? Diletakkan setelahnya. Zaidun hasanun wajhahu. Apa alasannya? Yang demikian itu karena lemahnya dia. Lemahnya siapa? Sifat musyabbah ini. Kenapa dia lemah? Karena sifat musyabbah itu cabang dari cabang. Sifat musyabbah itu cabang dari isim fa'il. Sementara isim fa'il itu cabang dari fi'il. Paham ya? Jadi asalnya fi'il. cabangnya apa? Isim fa'il. Sifat musyabah cabang dari isim fa'il. Sehingga sifat musyabah ini lemah. Cabang dari cabang. Itu alasannya. Dan ini diantara perkara yang membedakan antara sifat musyabah dan isim fa'il. Ya. Kalau sifat musyabah, makmulnya tidak boleh mendahului amilnya. Sifat. Kalau isim fa'il boleh. Ya. Sungguhnya makmulnya isim fa'il, dhamir haknya kembali ke isim fa'il. Makmul isim fa'il boleh mendahului isim fa'il. Maka kamu katakan pada contoh Zaidun Doribun Gulamahu Zaid memukul budaknya. Gulamahu sebagai apa ini? Abu Abdillah Omli. Maf'ul bih dari Doribun. Boleh dibalik. Boleh dikedepankan Zaidun Gulamahu Doribun. Gulamahu sebagai apa? Maf'ul bih juga dari Doribun. Kenapa boleh? Karena isim fa'il itu lebih kuat dari sifat musyabbahah. Kenapa lebih kuat? Karena isim fa'il itu cabang dari asal. Cabang dari asal. Cabang dari isim. Cabang dari fi'il. Baik, barakallahu fikum. Itu perbedaan antara isim fa'il dan sifat musyabbah. Wa qawluhu. Wala budda ila akhiri ay anna ma'mulaha la yakunu ajnabiyan bal sababiyan. Wa makna kauni sababiyan ay yakuna wahidan min salasati umurin. Disebutkan dalam matan wala budda dan harus. Min itisalih bi dhamiril mausuf. Bersambungnya dengan dhamir yang disifati. Ima dhamirnya itu lafdan atau secara makna. Baik. Kata beliau, yaitu makmulnya sifat musyabah itu harus sababian, bukan ajnabian, bukan asing, bukan sesuatu yang tidak ada keterkaitannya. Jadi makmulnya sifat musyabah itu harus sababian. Apa maknanya sababian? Makna sababian adalah dia harus salah satu dari tiga perkara. Ya. Sebabian itu satu. Ayakuna muttasilan bi dhamiril mausufi kama misalil musannif. Dinamakan sababi kalau dia bersambung dengan dhamir yang disifati. Seperti contoh musannif fa innal ha aidun ala zaid. Namanya apa tadi? Apa Abdullah Afwan? Zaidun marartu birajulin hasanin wajhuna. Atau di sini ayakuna muttasilan bi dhamiril mausufi kama misalil musannif. Semuanya yang mana? Zaidun hasanun wajhuhu. Nah, dhamir ha ini ada keterkaitannya, kembalinya kepada Zaidun. Itu namanya sababi. Jadi ada keterkaitannya, bukan sesuatu yang asing. Yang kedua, ayakuna muttasilan bima yakum maqama dhamirihi kamisalil musannifistani. Hendaklah dia bersambung dengan apa yang menduduki kedudukan dhamirnya. Seperti contoh musannif yang kedua. Apa contohnya? Apa Ishak? Al-wajh. Fa'inna al qa'imatun maqam ad-dhamir alladhi fil misalil mutaqaddim. Semuanya alif lam di sini menempati tempatnya dhamir yang pada contoh yang telah lalu. Asalis sababi yang ketiga ayakuna muqaddaran ma'ahu dhamirul mausufi. Nahu marartu bi rajulin hasanin wajhan ay minhu. Yang ketiga hendaklah dia ditakdirkan bersama yang dhamir yang disifati. Seperti marartu bi rajulin hasanin wajhan. Kan enggak ada dhamirnya di sini. Takdirnya apa? Ai minhu. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang bagus wajahnya dari ini. Baik. Wala yakunu ajnabiyan. dan tidak boleh makmulnya itu ajnabiyan. Makmulnya sifat musyabbahah tidak boleh ajnabi. Tidak ada keterkaitannya dengan sifat. Fala yuqalu maratu bi rajulin hasanin amran. Amran mahfufnya Hasan enggak bisa. Kenapa? Ya kenapa Nabila? Karena dia ajnabi. Nah, tidak ada keterkaitannya antara Hasan dengan Amran. Wa hadza aidan mimma khalafat fihi ismal fa'ili. Ini di antara perkara yang membedakan antara sifat musyabah dengan isim fa'il. Fa inna ma'mulahu yakunu sababan atau sababiyan, ya, karena ma'mulnya isim ma'mulnya itu berupa ma'mulnya siapa? Isim fa'il itu sababan. Contohnya Zaidun daribun ulamahu. Wajnabiyan Zaidun daribun amran. Jadi kalau isim fa'il makmulnya itu bisa sababiyan, bisa ajnabiyan. Sababiyan namanya apa? Zaidun daribun ulamahu. Ada dhamir ha kembali ke do, ke Zaidun. Atau bisa juga ajnabiyan. Zaidun daribun amran. Barakallahu fikum. Dari penjelasan ini, berarti perbedaan antara sifat musyabbah dan isim fa'il apa saja tadi ya, Fana? Apa Azam? Apa? Bantu apa Kias? Perbedaan sifat musyabbah dengan isim fa'il. Terus ini apa Abbas? Pak Usman. Kalau isim fa'il? Apa Sofia? Ini loh yang kita baca tadi loh. Jadi makmul kalau isim fa'il tadi loh di atas tadi kan makmul boleh mendahulunya, ya kan? Makmulnya isim fa'il boleh mendahului isim fa'il. Zaidun ulamahu daribun. Kalau sifat musyabbahah, makmul tidak boleh mendahului sifat musyabbahah. Yang kedua, makmulnya sifat musyabbahah itu harus sababiyan. Sedangkan makmulnya isim fa'il bisa, boleh sababiyan, boleh ajnabiyan. Itu dua perbedaannya. Kalau persamaannya, Lukman. Sifat musyabbahah dibentuk dari isim fa'il. Sifat dibentuk apa? Dibentuk dari isim fa'il. Bersamanya apa, Pak Isa? Sama-sama dipecah dari fi'il. Isim fa'il dipecah dari fi'ilnya, sifat musabahah. Dari fi'ilnya juga. Nah. Tadi lo. Fa'innaha tusanna wa tujma wa tudakkar wa tu'annas. Sifat musabah itu bisa dimusanakan, bisa dijamakkan, bisa dimudakarkan, bisa dimuanaskan. Isim fa'il juga. Nah, itu di antara kesamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari yang kelima. Baik, kopi dulu. Tidak ada keterkaitan. Hasanun Amron. Apa hubungannya Amron dengan Hasan? Tidak ada. Yang bagus Amron. Tidak ada keterkaitannya. Nah, untuk sababian saja ada tiga tadi. Sementara isim fa'il boleh. Boleh yang sababian ataupun ajnabian. Zaidun Doribun Amron. Zaid memukul si Amr. Bisa kalimat seperti ini. Zaidun Doribun Gulamahu. Ada keterkaitannya. Jadi kalau sifat musabah itu harus sababi, kalau isim fa'il boleh sababi, boleh ajnabi.